Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Jurumiyah ya, yang penjelasannya kita ambil di kitab Asmawi. Ini sekarang membahas fil amr ya. Ini yang di sini ditulis wal amru majzumun abadan. Wal amru majzumun abadan wa hadza tariqatul kufiyin bi anal amra munqati'un minal fi'li wa laysa qisman bi ra'sihi wa hiya tariqatun marjuha wa aslu idrib indahum li tadrib hudifat ini ya. Nah, ini ada perbedaan ulama tentang fi'il amr. Fi'il amr perbedaan pendapat ulama tentang terkait fi'il amr. Fi'il amr itu menurut pendapat Kufah ya, itu adalah diambil dari fi'il mudhari. Kalau menurut pendapat yang dianggap kuat ya, kuat, fi'il amr itu kalau menurut pendapat yang dianggap kuat, fi'il amar adalah bagian kalimat tersendiri. Kemudian proses fi'il amar fi'il mu dhari menjadi fi'il amar menurut pendapat pertama. Jadi asalnya adalah mana tadi? Li tadrib. Li tadrib. Kemudian litadrib mana tadi? Wa asru idrib indahum litadrib hudifat lam litahfif menjadi tadrib. Lalu wal ta'u hufal tibasil bil mudhari lalu dadi zat sukun ra' ba sukun. Lalu suma utia bihamdil masri tawasulan linutki bisakin idrib. Nah ini prosesnya. Jadi asalnya itu li tad rib. Pertama huruf lamnya ini dibuang. Lamnya dibuang ya. Alasannya dibuang karena meringankan. Alasannya karena mana tadi? Alasan pembuangan lam adalah untuk meringankan. Kemudian kan li tadrib lamnya dibuang kan jadi tadrib. Jadinya tadrib. Kemudian taknya dibuang. Tadi kan yang dibuang lamnya ya. Sekarang yang dibuang ini taknya. Pembuangan tak itu khofal tibas bil mudhari. Pembuangan tak itu khawatir menyerupai fi'il mudhari. kan jadinya li tadrib nanti ya. Kalau kalau lamnya dibuang kan jadi li tadrib. Kemudian setelah taknya dibuang kan jadi zat sukun, ro kasroh dan lip ini. Nah ini ada apa itu namanya, huruf pertama yang sukun ini kan huruf huruf mati ya. Huruf mati di awal kalimat itu tidak bisa diusapkan, sehingga mendatangkan hamzah wasol. Maka didatangkanlah hamzah wasol ini. Ini hamzah wasolnya, jadinya idrib. Jadi harokatnya kasrah ini ya karena mengikuti ini, mengikuti rok ini. Jadi didatangkan hamzah wasol. Didatangkan hamzah wasol supaya bisa dibaca. Ini proses menurut pendapat yang pertama, menurut pendapat yang pertama, yaitu pendapat Kufah ini ya, menurut pendapat Kufah. Jadi ada prosesnya kalau menurut pendapat Kufah. Kemudian mana tadi? Wal madhabur rajih anna fi'lal amri mabniun ala sukun idza kana sahihal akhir. Jadi kalau ini penjelasan di jurumiyah itu, wal amru majzumun abadan, itu kan fi'il amar itu kan jazm ya. Ya, fi'il amar itu jazm. Menurut pendapat yang diikuti oleh jurumiyah. Jadi hukum fi'il amar itu juga ulama berbeda pendapat. Ulama terkait hukum fi'il amar itu juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jazm berarti kan mu'rab. Ada yang mengatakan mabni. Mabni ya sesuai tanda jazm. Ini juga samar-samar dua pendapat ini. Jadi kalau jazm ya jazm, tidak ada pembahasan. Kalau menurut pendapat yang dianggap kuat, fil amr itu kemabnian fi'il amar itu ada dua, ada mabni sukun, ada mabni membuang huruf ilat. Kalau mabni sukun berarti terkhusus fi'il mudhari yang sahih akhir. Kalau membuang huruf ilat berarti fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Jadi oleh karena itu para ulama nahwu mengatakan al-amru mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Jadi fi'il amr itu dimabnikan sesuai tanda jazmnya. Jadi dimabnikan sesuai tanda jazmnya. Saya tulis saja. Dimabnikan sesuai tanda jazmnya. Kemudian contoh yang sahih akhir di sini dicontohkan. Nanti ini juga dicontohkan ini. Merubah keyboard dari Indonesia ke Arab itu ya memakan waktu juga. Contohnya adalah idrib dan kum. Nah, ini keduanya huruf akhirnya disukun. Kemudian contoh yang mutan akhir imsi, imsi dan imsi dan irmi dan ugzu. Yang sahih contohnya cuman dua ya, yang mu'tal dicontohkan tiga ya, tiga ya, karena huruf ilat itu kan tiga. Jadi tiga contoh ini kan sudah jelas ya, sukun ya, ini juga sukun. Kalau tiga contoh ini imsi, bukan imsi ya, imsha ya, imsha, imsha. Ini yang dibuang adalah alif. Kalau ini yang dibuang adalah ya ya. Kalau ini yang dibuang adalah wabu. Jadi mestinya alif ini ada di setelah sin, dibuang. Ini dibuang, ini dibuang. Jadi tiga kalimat ini imsha ya, imsa, irmi, ugzu, itu mabrinya apa? Ya, mabrinya mabri membuang huruf ilat. Kemudian yujamu bihadfin nun, wah ada kurang satu ya. Iya. ini kurang satu ini. Mabuni membuang nun. Contohnya ya af'al khamsah. Contohnya berarti lam yaf duh. Contohnya berarti if'ala, if'ala, lalu if'alu, lalu if'ali. Jadi ini kan mestinya ada nunnya ya, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani. Ini setelah alif ini ada, setelah alif, setelah waw, setelahnya ada nunnya. Ini nunnya dibuang, nunnya dibuang, nunnya dibuang. Jadi mabrinya adalah mabri membuang nun. Baik, di video setelahnya kita akan melanjutkan tentang mudhari ya. Semoga wallahu a'lam bishawab.